الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله. Aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوم مسلمين مسلمات جماعة مغرب رحمكم الله، بشكر kita kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam, agama yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat selama mereka menjalankan agama dengan sebenar-benarnya. Orang yang bertakwa senantiasa akan diberikan jalan keluar dari setiap problema dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi dari setiap problema dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama umat Islam mengikuti ajaran agamanya, maka akan dimenangkan dalam setiap perjuangannya. Oleh karenanya, apabila umat Islam berjuang mengalami kekalahan, maka dua pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Al-Khattab. Pertama, dosa apa yang kamu lakukan sehingga kamu kalah perang? Yang kedua, sunnah nabimu yang mana yang kau tinggalkan sehingga kamu kalah perang? Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa dan berusaha mengikuti sunnah nabinya, niscaya akan dimenangkan dalam setiap perjuangannya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah dalam peperangan kecuali disebabkan adalah dosa. Seperti perang Uhud misalnya, terbunuh 70 sahabat Nabi. Penyebabnya karena pasukan pemanah tidak mau taat kepada Nabi, agar jangan turun melihat Nabi menang atau kalah, tapi mereka turun tatkala terjadi kemenangan. Akhirnya berbalik, kemalangan menjadi kekalahan. Begitu pula ketika perang Hunain, tatkala kagum dengan banyaknya jumlah, maka banyaknya jumlah tidak memberikan faedah apa-apa. Maka seorang muslim tidak boleh kagum dengan banyaknya jumlah, apalagi jumlah yang banyak tapi seperti buih di lautan. Semoga Allah Ta'ala mengokohkan iman kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah Ta'ala memenangkan setiap perjuangan kita. Perjuangan akan menang apabila mengikuti aturan yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling membuat seorang muslim menjadi kokoh dan kuat adalah karena akidahnya yang tertancap. Pelajaran akidah tidak boleh ditinggalkan. Yani mengimani rukun iman yang enam: iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul-Rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Apabila keimanan ini benar pengertiannya dan diamalkan dalam kehidupannya, maka mereka menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia. Seperti yang Allah firmankan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yakhzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang beriman dan bertakwa, jadilah dia wali-wali Allah. Karena dia jadi wali Allah, Allah sifatkan mereka la khaufun alaihim. Ketika orang-orang ketakutan, dulu takut dengan Syiah, sekarang takut dengan Cina misalnya, orang-orang yang beriman la khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak juga bersedih hati. Karena hari-harinya dia sibuk dengan informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lain ketakutan karena sibuk mendengar informasi dari WhatsApp, informasi dari internet, dari Twitter, dari Facebook, dan lain-lain. Informasi yang belum jelas jelunturungannya, informasi yang sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Dan orang-orang bodoh dari kaum muslimin ikut menyebarkannya dengan alasan waspada. Begitulah keadaannya dari zaman ke zaman, dari zaman semenjak kemerdekaan sampai hari ini. Adapun orang yang beriman dan bertakwa, senantiasa sibuk dengan qala Allah dan qala Rasulnya, maka mereka hidup dalam kebahagiaan dan selamat di dunia sebelum di surga insyaallah ta'ala. Maka sibuklah dengan firman Allah, sibuklah dengan sabda Rasulnya. Adapun mati, maka semua orang akan mati. Yang beriman mati, yang kafir juga mati. Adapun mati, maka orang yang beribadah mati, orang yang sibuk dengan dunia juga mati. Dan mati sudah ditentukan ajalnya. Kalau kita menjadi pemberani, bukan berarti mati menjadi cepat. Kita menjadi pengecut juga bukan berarti panjang umur. Lalu apa yang kita takuti? Kita berani menghadapi segala risiko, enggak bakal mati kalau belum takdirnya mati. Inilah yang harusnya diyakini oleh para pemuda muslim dan kepada kaum muslimin seluruhnya, bahwa manusia ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam takdir Allah ta'ala. Kewajiban kita adalah belajar agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Niscaya kita bahagia di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Silahkan dibaca bukunya di halaman 69, bab atau pasal yang ke-11 mengenai azab dan nikmat kubur. Pembahasan mengenai azab dan nikmat kubur. Sebelumnya minta maaf karena kemarin saya safar, katanya belum ngomong. Ada yang pada datang, itu. Mohon maaf. Jadi kemarin berangkat tanggal 26, kita umroh, pulang tanggal 5 Januari. Dan ini insya Allah nanti berangkat lagi 1 Januari, insya Allah. 9 hari kemudian. Jadi minggu pertama Januari juga libur lagi. Insya Allah. Moga-moga umroh yang mabrurah dan menyenangkan dan menguntungkan. Azab dan nikmat kubur. Seorang muslim beriman bahwa kenikmatan dan azab kubur serta pertanyaan dua malaikat di dalam kubur adalah benar adanya. Nabi mengatakan azabul qabri haqqun, azab kubur itu benar adanya. (Tuh) Karena ada dalil-dalilnya, dalil nakli dari Quran dan Sunnah maupun dalil akli secara logika. Adapun dalil-dalil nakli, dalil yang diambil dari Quran dan Sunnah, pertama berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan dan azab kubur, seperti di dalam firman-Nya, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid. Kalau kamu melihat ketika malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir, malakul maut ketika mencabut ruhnya orang kafir seraya memukul muka dan punggung mereka. Orang kafir itu kalau disuruh, wahai ruh yang busuk, keluar kamu, ruhnya bersembunyi dalam tubuhnya. Maka malaikat ditarik dengan paksa sambil dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, keluar. Allah Ta'ala firmankan, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah pukul orang kafir wajahnya, dipukul juga punggungnya. Karena kalau kita melihat ada orang mati jelalatan, orang mati kelimpungan badannya, itu dia lagi dipaksa oleh malaikat. Wa dhuqul adzabal hariq, rasakan siksa yang membakar. Ya, rasakan neraka. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Untung kita enggak ngelihat. Kalau kita ngelihat orang kafir lagi ditarik ruhnya oleh malaikat, sangat mengerikan. Adapun orang mukmin kalau mau meninggal, didatangi malaikat dan dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, kembali kepada tempat yang diridhoi. Semoga kita dicabut ruhnya oleh malaikat dengan lemah lembut. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Kenapa sih kok malaikat pukul wajah orang mau mati, pukul punggungnya? Karena perbuatanmu sendiri. Diturunkan kitab, diutus rasul, gak mau beriman dengan ajaran kitab, gak mau beriman dengan ajaran rasul. Kata Al-Quran begini, kata rasul begini. Enggak, kata kiai saya gak begitu, kata ustaz saya gak begitu. Kau ikuti ustazmu, kau tinggalkan Quran dan Sunnah, itu adalah perbuatanmu sendiri. Jangan ikutin qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Alangkah dahsyatnya Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada fi ghamaratil maut, dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Jangan kira mati itu enak. Sering orang bilang, udahlah daripada susah hidup, mati aja, mati aja. Emang mati enak? Inna lil mauti la sakarat, kata Nabi. Mati itu ada sekaratnya, tekanan-tekanan sebelum mati. Itu digambarkan oleh ulama seperti disabet dengan 1000 sabetan pedang. Sakitnya sakaratul maut. Ada orang saleh lagi sakaratul maut, ditanya sama anaknya, wahai ayah, apa yang kamu rasakan? Wahai ayah, apa yang kamu rasakan? Rasanya langit ini runtuh dan menimpa dadaku. Rasanya aku gak bisa bernafas kecuali sebesar lubang jarum. Coba ditutup wajah kita, rapat, lubangin cuma segede lubang jarum. Kayak apa beratnya itu nafas. Jangan kira mati itu enak. Semoga kita khusnul khatimah. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Disampaikan dalil Quran Sunnah, tak usah dalil-dalilan. Jangan bawa-bawa Al-Quran, sombong dengan Al-Quran. Diingatkan takut kamu kepada Allah, jangan bawa-bawa Allah deh. Begitu orang-orang sombong. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu kami ciptakan pada mulanya. Kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Orang kafir yang kamu bela-bela, orang kafir yang kamu dukung-dukung, gak bisa menolongmu. Menghadap Allah kamu sendirian. Dan kamu tinggalkan di belakangmu, yaitu di dunia, apa yang telah kamu karunia, yang telah kami karuniakan kepadamu. Mati. Mobil kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, anak-anak kita tinggalkan, harta semua kita tinggal. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap darimu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu bagi Allah. Ini termasuk azab kubur mulai dari semenjak ruh ditarik dari tubuh. Allah berfirman, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Siksa dua kali, pertama dikubur, yang kedua di padang mahsyar, kemudian dikembalikan ke azab yang besar, yaitu neraka. Berarti ada azab kubur. Bahkan Allah Ta'ala mengazab Fir'aun dan bala tentaranya di kubur. Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Mengejar Nabi Musa sampai di pantai, hampir Nabi Musa tertangkap oleh Fir'aun. Musa pukulkan tongkatnya ke laut. Terbelah laut menjadi 12 jalan. Berlari Musa mengikuti jalan itu. Kemudian Fir'aun pun menyusul dengan bala tentaranya. Begitu Musa dan pengikutnya sudah sampai di darat, Fir'aun baru di tengah laut. Lalu laut pun menutup kembali. Ketika dia tenggelam di laut, Fir'aun mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, taubat dia. Tetapi nafas sudah sampai di tenggorokan. Pintu taubat sudah tertutup, maka malaikat katakan, "Al-an faqad asaita min qablu fa kunta min adh-dhalimin aw min al-mufsidin." Sekarang ini sekarang kamu baru bertobat, sedangkan sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Thumma nunajjika bibanadika. Kemudian kami selamatkan badanmu. Fir'aun selamat badannya, terdampar di pantai, dimumi oleh pengikutnya, disimpan di Mesir. Itu badannya. Tetapi ruhnya, an-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiya. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan sore. Terus ruhnya diperlihatkan neraka pagi, ini tempat kembalimu nanti. Apa kalau bukan siksa itu? Sampai nanti hari kiamat baru Allah firmankan kepada para malaikat, masukkan dia ke dalam azab yang pedih. Azab yang sangat keras. Ini dalil adanya azab kubur. Banyak orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, tetapi dia bilang enggak ada azab kubur, enggak ada di Quran itu azab kubur. Bukan enggak ada, kamu yang belum tahu. Ini ayatnya, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 46. Ayat yang menjelaskan tentang adanya azab kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun. Allah Ta'ala juga berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudillullahu al-zalimin, wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ini ketika seorang mukmin ditanya di kuburnya oleh malaikat mungkar dan nakir, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Mukmin menjawab, "Allah." Ditanya, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Ia menjawab, "Islam." Lalu didatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, "Mada taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau ucapkan tentang laki-laki ini? "Huwa Rasulullah." Si mukmin menjawab, "Dia adalah utusan Allah." Maka Allah berfirman, "Hambaku benar, bukakan pintu surga." Pintu surga dibuka. Angin surga masuk ke kuburnya. Kuburannya luas-luas mata memandang. Terang kuburannya. Datang temannya yang baik, dari wajahnya menampakkan kebaikan. "Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu." "Aku adalah amal solehmu ketika di dunia." Kuburannya lapang, temannya baik. Lalu si mukmin berdoa, "Ya Allah, segerakan hari kiamat. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Aku ingin berkumpul dengan saudara-saudaraku dalam keluargaku." Begitu orang yang beriman dikubur, minta pengen segera kiamat agar bisa berkumpul dengan keluarganya. Adapun orang kafir ketika ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? "Hahin hahin la adri." Saya tidak tahu. Dipukul dengan palu dari besi. Dan dia menjerit dengan jeriatan yang sangat keras. Didengar oleh semua makhluk. Kecuali jin dan manusia. Sekiranya manusia mendengar jeritan penghuni kubur, niscaya dia pingsan karenanya. Ditanya, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Dia menjawab, "Hahin hahin la adri." Saya tidak tahu. Didatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mada taqulu fi hadha ar-rajul?" Apa yang kau katakan terhadap orang ini? Dia bermuadakan, "Ha, saya tidak tahu." Allah firmankan, "Hambaku berdusta." Bukakan pintu neraka. Dibuka pintu neraka. Masuk angin api neraka kuburnya. Kuburannya gelap dan sempit. Datang temannya yang buruk dari wajahnya menampakkan keburukan. "Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu." Dia jawab, "Aku adalah amal jahatmu ketika di dunia." Tempatnya sempit dan gelap, temannya jelek. Siapa yang pengin latihan? Masuk kamar mandi yang mati lampunya. Udah seminggu enggak disiram. Tangkap orang gila pinggir jalan, masukin berdua. Silakan mencoba. Kalau tahan sehari aja. Maka orang itu berdoa, "Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Kalau siksa kubur sudah demikian mengerikan, lalu bagaimana dengan siksa neraka?" Pada saatnya kiamat akan datang juga. Informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Seperti dalam sabdanya, "Innal abda idza wudi'a fi qabrihi tawalla anhu ashabuhu." Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya dan keluarganya pada pulang, "Wa innahu la yasma'u qa'ra ni'alihim." Dia yang dikubur itu mendengar suara detak sendal-sendal mereka. Suami yang meninggal, anak-anaknya pada nganterin kubur. Habis itu udah beres, tinggal. Dengar itu yang dikubur sendirian. "Atahu malakani fayuq'idanihi." Datang dua malaikat. Kemudian keduanya mendudukkannya. "Fayaqulani lahu." Kedua malaikat bertanya kepadanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu katakan terhadap orang ini? Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan Nabi Muhammad gambarannya, kemudian bagaimana kamu terhadap orang ini? "Fa ammal mu'minu fa yaqul." Adapun orang mukmin berkata, "Asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu." Aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan rasulnya. "Fa yuqalu lahu." Kemudian ditanya lagi, "Unzur ila maq'adika minan nar." Lihat, itu tempat tinggalmu di neraka. "Qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah." Dan sungguh kamu telah diganti tempat duduknya di surga. "Fayarahuma jami'an." Maka orang mukmin itu melihat dua-duanya. Kalau di neraka, no tempatnya di sono. Kalau di surga, no tempatnya di sono. Diperlihatkan. "Wa ammal munafiq." Adapun orang munafik, "awil kafir," atau orang kafir, "fayaqulani lahu." Dua malaikat itu bertanya kepada orang munafik atau orang kafir, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu katakan terhadap orang ini? Terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fayaqulu la adri," saya enggak tahu. "Kuntu aqulu ma yaqulun nas," dulu aku mengucapkan seperti yang orang-orang ucapkan. "Fayuqalu lahu," lalu dikatakan, "la daraita wa la talaita," engkau enggak tahu dan kamu enggak membaca. Inilah dosa orang yang enggak mau ngaji, dosa orang yang enggak mau belajar. Ketika dikubur ditanya, "Kamu kenal ini?" Nabi Muhammad, "Enggak kenal, saya enggak tahu." "Kamu enggak tahu dan kamu enggak mau membaca?" Menunjukkan salah satu sarana agar kita berpengetahuan adalah rajin membaca. bukan rajin nonton, rajin membaca. Wa yudrabu bima tariqa min hadidin darbatan, lalu dia dipukul dengan palu dari besi sekali pukulan. Fayasihu sayhatan yasma'uha min man yalihi khairat thaqalain, kemudian didengar ceritanya oleh orang yang ada di dekatnya kecuali jin dan manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka enggak bisa orang bilang saya enggak mau ngaji ah. Kenapa? Takut tahu ini haram, ini bid'ah, ini syirik. Mendingan enggak usah ngaji. Dibentak nanti di malaikat di kalam kubur, kamu enggak tahu, kamu enggak mau baca, enggak mau ngaji. Dikiranya kalau enggak tahu apa-apa bebas. Enggak. Bebas kalau enggak diturunkan nabi, kalau enggak diturunkan kitab. Allah turunkan manusia di muka bumi, Allah juga turunkan kitab, Allah juga datangkan Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, mengikuti ajaran Alkitab, Allah sediakan surga. Siapa yang menentang Alkitab, tidak beriman kepada Rasul, Allah pun sudah sediakan neraka. Tinggal pilih. Nabi SAW juga bersabda, idza mata ahadukum urid alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, apabila salah seorang dari kamu meninggal maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. In kana min ahlin nari fa min ahlin nar, jika orang itu termasuk penghuni neraka maka tempat duduknya dari penghuni neraka dan diperlihatkan. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ila yaumil qiyamah, ini tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dikasih tahu, bagaimana enggak sedih dikubur, udah dikasih tahu nih neraka tempatmu ya. Itu. Tapi nanti kalau udah kiamat kamu masuk sana. Bagaimana? Sangat mengerikan. Nunggu hari kiamat, nunggu siksa. Sama seperti orang mau dipancung, suruh nunggu waktunya. 3 hari lagi lu mati lu. Ya nungguin. Mungkin udah gak enak makan, gak enak apa-apa. Tahu mau dihukum. Ini orang dikubur, diberitahu tempatnya di neraka. Itu azab kubur. Juga ucapan beliau saat berdoa. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nabi berlindung dari azab kubur, menunjukkan adanya azab kubur. Kalau enggak ada, kenapa Nabi berlindung? Nabi berlindung menunjukkan adanya azab kubur. Sabdanya ketika lewat dekat kuburan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabirin. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa dengan dosa besar. Thumma qala bala. Kemudian Nabi bersabda, tentu saja. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Salah satu dari dua penghuni kubur ini, dia disiksa karena suka namimah, mengadu domba. Di antara sebab siksa kubur adalah orang yang suka mengadu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulih. Adapun yang lain, dia tidak menutup diri kalau buang air kecil. Kencing sembarangan di pinggir jalan, tidak menutup diri, itu akan menyebabkan datangnya azab kubur. Dalil yang kedua dari hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, mana dalilnya adanya azab kubur? berimannya jutaan ulama, orang-orang saleh dan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat lain kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya serta segala apa yang diriwayatkan berkenaan dengannya. Para ulama mempercayainya. Adapun dalil akli keimanan seorang kepada Allah, kepada malaikat dan kepada hari kemudian mempunyai konsekuensi iman kepada adanya azab kubur, azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya. Sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat dia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lain. Masalah azab kubur atau kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya seperti pertanyaan dua malaikat bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin, bahkan sebaliknya akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Sebab kalau enggak ada azab kubur, enggak ada nikmat kubur, apa gunanya orang beramal saleh? Orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu membahagiakannya, dia merasakannya dan menikmati pengaruhnya pada jiwa. Hal mana ia akan bersedih dan prihatin jika dia terbangun di saat asyik bermimpi. Sebagaimana dia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang tidak ia suka dan ia merasa terganggu di mana ketika dia terbangun. Ia bersyukur kepada orang yang membangunkannya. Kalaulah ada seorang yang membangunkan di saat dia sedang merasakan kenikmatan atau merasakan terganggu di dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan dia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dengan mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata, dan tidak pula ada seorang yang mengingkarinya. Maka bagaimana azab kubur dan kenikmatan diingkari padahal ia sangat mirip dengan mimpi? Artinya orang lagi tidur, si hidup kadang mimpi. Mimpi dikejar orang gila. Udah ngumpet ketemu lagi, lari lagi. Istrinya mimpi dikejar orang gila. Begitu bangun dia ngos-ngosan. Capean dia, sedih. Suaminya mimpi ketemu pacar lama. Asik dia. Begitu bangun senyum-senyum. Kata istrinya, ngapain senyum-senyum mas? Mimpi gua gitu. Kamu bukannya nolongin saya malah. Lihat, sama-sama tidur sekamar, beda. Yang satu mimpi ketakutan, yang satu mimpi bersenang-senang. Gak bisa saling tolong-menolong. Begitulah orang yang dikubur. Walaupun kuburnya berjejer, satu kuburan mukmin, satu kuburan kafir, gak bisa saling menolong di alam kubur. Bukan seperti cerita Abu Nawas yang bohong pas mau dikubur minta kain kafan yang sudah robek. Kenapa kamu pesan kalau mati minta kain kafan yang sudah robek-robek? Agar nanti kalau malaikat mau tanya sama saya, ya malaikat salah kamar. Seakan mati udah lama, mati udah robek-robek kain kafannya. Malaikat mau dibohongin. Gak bisa seperti itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat kubur dan membebaskan dari kita azab kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ayo. Mengenai siksa kubur. Iya. Masih lama ya. Iya. Kalau begitu curang dong. Yang mati zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa juta tahun? Kalau yang mati misalnya baru sekarang mati besok kiamat, enak dong baru sebentar siksa kubur. Gak ada yang enak. Yang lama tersiksa, yang sebentar juga tersiksa. Apakah ada jedanya? Tidak ada hadis yang menjelaskan ada jedanya. Bahkan ayat Quran tadi menjelaskan ila yaumi yub'atsun, terus sampai hari kiamat. Makanya yang terpenting buat kita adalah doa terus agar kita dibebaskan dari azab kubur. Dan kita doakan orang tua kita, kakek nenek kita, semoga dibebaskan dari azab kubur. Kalau ada dalil yang menjelaskan ada jedanya, kita katakan ada. Tapi saya belum ketemu dalilnya. Itu. Sehingga kita yakini azab itu berlangsung terus sampai hari kiamat. Ayo. Ya. Iya, itu doa senantiasa wajib dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Setiap kali kita sholat tasyahud sambil innaka hamidu majid, maka kita berdoa Allahumma inni bersama a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Itu salah satu lafaz dengan mendahulukan jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Di buku ini didahulukan kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dua-duanya riwayat sahih. Boleh yang ini, boleh yang ini. Nabi baca ini. Dihafalkan, terus dibaca setiap sholat sunnah maupun sholat wajib di tasyahud akhir. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak ada jedanya. Siksa enggak pernah berhenti. Bahkan mereka menjerit, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Wahai Rabbku, sempatkan kami kembali ke dunia. Aku akan mengerjakan amal yang dulu saya tinggalkan. Kalla, Allah katakan sekali-kali tidak. Jadi enggak ada jedanya. Mereka meminta kepada Allah, memohon, bukan berarti enggak disiksa. Mereka terus disiksa. Yang ada jedanya dalam film Dono Casino. Itu ada jedanya. Karena dia anaknya pejabat, begitu disiksa suruh milih. Ada orang lagi dibakar, ini berat nih, gak mau milih. Ada lagi yang lagi dipukulin pakai besi, ini juga berat, gak mau. Ada yang disiksa direndam air tinja sebatas leher. Ini siksanya tinja sebatas leher. Sayang ini aja deh, rada ringan. Akhirnya dia masuk ke dalam siksaan berupa tinja seleher. Baru dia masuk, ada suara bunyi lonceng, teng teng. Waktu istirahat sudah habis, harus nyelam kembali. Ini hanya dalam cerita orang-orang yang bermain-main. Gak ada dalam Quran dan Sunnah jedanya. Semoga Allah Ta'ala membebaskan kita dari siksa kubur maupun siksa neraka. Sudah datang waktu Isya, kita ketemu lagi di pekan, sekarang pekan berapa? Ketiga, mungkin pada tanggal 29. Semoga masih bisa ketemu lagi minggu yang kelima. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.